Ya. Karena kenapa saya minta untuk membacakan kembali? Karena kita kalau diminta untuk baca di luar sholat, kebanyakannya buyar. Iya. Dari situ barakallahu fikum, nambah jelas ketika kita membacanya di dalam sholat itu seperti sesuatu yang terjadi secara otomatis gitu ya. Karena rutinitas jadi langsung keluar. Dan seringnya kita tidak menghayati apa yang kita baca. Iya. Sehingga ketika kita diminta untuk mengeluarkan itu di luar sholat, kita kerepotan. Itu menunjukkan barakallahu fikum. Iya. Ketika kita membaca doa tasyahud, kita kurang meresapinya. Iya. Kita membacanya itu hanya mengalir begitu saja dari lisan kita tanpa meresapi makna apa yang kita baca. Makanya ketika kita diminta untuk membacanya kembali di luar sholat, iya, kebanyakan kita barakallahu fikum, iya, susah untuk mendatangkannya. Barakallahu fikum. Maka perlu bagi kita untuk memahami makna tasyahud. Barakallahu fikum. At-tahiyatu lillah. At-tahiyya maknanya adalah tayyib al-milku, yaitu kekuasaan. Waqila, ada juga yang mengatakan makna at-tahiyya adalah al-baqa, kekekalan. Ada juga yang mengatakan at-tahiyya maknanya adalah penghormatan. Assalam. Iya. Sehingga makna at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan, segala kekuasaan, dan kekekalan hanya milik Allah. At-tahiyyatu lillah. Kekekalan itu hanya milik Allah. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Penghormatan itu hanya milik Allah. Itu maknanya. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu, wassalawatu. Maknanya adalah at-ta'zim. Iya. Pengagungan. Barakallahu fikum. Baik, kalimat sholawat ini ada beragam penggunaan. Ketika kalimat sholawat ini berasal dari Allah, Allah bersholawat untuk hambanya. Sallallahu ala nabi. Ya. Allah bersholawat untuk nabi, atau Allah bersolawat untuk makhluknya. Dicatat, maknanya adalah pendapat yang paling barakallahu fikum mendekati, yang paling kuat, maknanya adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan malaikatnya. Ya, yeah. Solawat Allah kepada makhluk maknanya adalah pujian Allah kepada makhluk tersebut di hadapan malaikat. Sehingga makna sallallahu ala nabi, kadang kita juga sering ya, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dalam keadaan kita enggak tahu maksudnya apa sih? Allah bersolawat kepada nabi. Iya. Kaum muslimin kebanyakan taunya ya baguslah, selawat Allah bersalawat kepada nabi atau bersalawat untuk nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bagus ya, keutamanya besar. Tapi sangat sedikit di kalangan kaum muslimin yang memahami maksudnya apa sih Allah bersalawat kepada nabi. Di situ ada cukup banyak penjelasan para ulama mengenai ini, dan memang ada perbedaan apa pandangan di kalangan mereka. Ada yang mengatakan salawatnya Allah kepada nabi adalah barakallahu fikum, iya, istighfar, iya, Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ada juga yang mengatakan maghfirah, iya, ada juga yang mengatakan barakallahu fikum tayyib rahmah. Cukup banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Af'am. Pendapat yang paling kuat, makna sholawat Allah untuk nabi adalah, apa tadi? Allah memuji nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malah malaikat. Itu maknanya. Ya, sehingga makna sallallahu ala nabi, maknanya Allah memuji nabi di hadapan malaikatnya. Atau semoga Allah barakallahu fikum tayyib memberikan pujian untuk nabi di hadapan malah malaikatnya. Barakallahu fikum. Itu ya. Sehingga ada makna selawat khaliq kepada makhluk. Maknanya adalah menyebutkan pujian di hadapan malah malaikat. Ada juga selawat makhluk kepada makhluk. Iya, salawat makhluk kepada makhluk. Seperti malaikat bersolawat ya, untuk penuntut ilmu. Ya. Bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan mendapatkan solawatnya malaikat. Nah, malaikat akan bersolawat untuk dia. Maknanya apa? Maknanya beda dengan yang pertama. Kalau makhluk bersolawat kepada makhluk, maknanya adalah addu'a ulahum bil maghfirah. Yaitu mendoakan untuk makhluk tadi mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga makna malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, maknanya adalah malaikat mendoakan. Iya, agar orang ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau fulan bersolawat kepada Alan. Iya, fulan bersolawat kepada Alan. Maknanya adalah fulan memintakan ampunan untuk si Alan. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham di sini ya, makna sholawat itu jadi banyak ya, tergantung dalam konteks apa dia disebutkan. Terkadang sholawat itu maknanya adalah pujian, terkadang sholawat itu maknanya adalah maghfirah, pengampunan, terkadang juga sholawat itu maknanya adalah at-ta'dzim. Ya, barakallahu. Seperti di dalam doa tasyahud, attahiyatu lillahi wassalawatu. Iya. Kekekalan, kekuasaan, barakallahu fikum, penghormatan milik Allah, wassalawatu dan juga selawat. Maknanya apa tadi? Alih balih pengagungan, at-ta'zim. Iya. Dan pengagungan juga milik Allah. Wattayyibatu. Barakallahu fikum. Tayyib. At-tayyibat adalah segala sesuatu yang baik. Iya. Barakallahu fikum. Bahkan thayyib ini termasuk nama Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwa thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu adalah thayyib, termasuk nama Allah. Artinya zat yang baik. La yaqbalu illa thayyib. Allah tidak akan menerima melainkan sesuatu yang baik-baik juga. Barakallahu fikum. Iya. Jadi segala sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah itu hanya yang baik-baik. Makanya ibadah yang ada unsur syiriknya tidak diterima sama Allah. Karena syirik itu termasuk kotor. Iya. Begitu juga amal ibadah yang dilakukan ada unsur bid'ahnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah itu juga merupakan kotoran dalam amalan. Begitu juga barakallahu fikum sedekah. Iya. Yang berasal dari harta yang kotor juga tidak diterima oleh Allah. Iya. Dia bersedekah dari harta hasil curian, enggak diterima. Iya. Artinya itu tidak menjadi poin pahala untuk dia. Walaupun mungkin bagi makhluk senang. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Seperti siapa itu? Robin Hood. Ya, gitu ya. Barakallahu fikum. Dia kan maling untuk apa? Hasil curiannya tadi diberikan kepada rakyat yang miskin. Iya. Atau seperti kisahnya kalau Indonesia, nah, Sunan Kalijaga. Ya kan? Dia mencuri, kemudian harta hasil curian tadi dibagikan kepada orang miskin. Barakallahu fikum. Iya. Baik, itu juga barakallahu fikum tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Jangankan barakallahu fikum seorang muslim, bahkan orang-orang musyrik sekalipun. Ya, kaum musyrikin di zaman Rasul itu paham hal ini. Jadi ketika mereka kan mereka punya inisiatif untuk renovasi Ka'bah. Ya. Ketika saat itu Mekah banjir besar sehingga Ka'bah itu rusak. Jadi ada yang memberikan ide gimana kalau Ka'bah ini kita renovasi. Barakallahu fikum. Akhirnya berunding-berunding, ya sudah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Tapi mereka tetap khawatir. Ketika ada yang memulai pertama kali itu enggak ada yang berani untuk apa? Melepaskan bagian-bagian yang sudah hancur. Karena khawatir nanti kualat. Iya. Enggak ada yang berani. Kamu saja. Enggak, kamu saja. Karena mendapatkan ibrah dari kisahnya Abroha. Iya. Yang berusaha untuk merusak Ka'bah, akhirnya dia sendiri yang hancur. Sehingga saat itu kaum musyrikin enggak ada yang berani mengawali untuk apa? Memperbaiki Ka'bah. Akhirnya ada seorang yang thayyib, dia seraya membacakan syairnya bahwasanya saya ini niatnya bukan untuk merusak tapi untuk memperbaiki. Kemudian dia memulai, ternyata yang lain lihat kok enggak ada apa-apa, berarti aman. Akhirnya semuanya turun. Iya, merenovasi Ka'bah. Dan di situ kaum musyrikin mereka sepakat untuk renovasi Ka'bah harus harta yang bersih. Iya. Hasil judi enggak boleh, awas. Ya. Karena mereka biasa judi. Hasil dari jual wanita, rumah bordir enggak boleh. Iya, hasil dari khamer enggak boleh. Kita sepakat untuk membangun Ka'bah ini tidak boleh dari harta kotor kita. Iya, membangun Ka'bah ini harus dari harta kita yang bersih. Barakallahu fikum. Itu kaum musyrikin paham, ngerti bahwasanya sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah itu tidak boleh dari sesuatu yang kotor. Iya. Yang namanya infak dan sedekah itu harus berasal dari harta kita yang bersih. Barakallahu fik. Karena Allah itu apa? Thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu adalah zat yang barakallahu fikum thayyib. Baik dan tidak akan mau menerima melainkan perkara yang baik pula. Barakallahu fikum ya. Sehingga dari situ barakallahu fikum perlu dipahami baik-baik. Iya. Baik. Uang hasil korupsi tidak bisa menjadi baik ya dengan disedekahkan. Tetap kotor. Dosanya tetap akan Anda pikul. Iya. Dia korupsi 5 miliar. Iya. Yang 4,5 miliar dia sedekahkan untuk pembangunan masjid. Dia cuma ngambil 500 juta. Barakallahu fikum. Di akhirat enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu uang kotor. Bahkan dia kalah pemahamannya dengan kaum musyrikin di zaman Rasul. Kaum musyrikin di zaman Rasul untuk membangun rumah Allah enggak mau dari yang kotor. Iya. Yang kotor tetaplah kotor. Karena secara zatnya dia kotor, enggak bisa berubah menjadi bersih. Ibaratnya Anda mempersembahkan kotoran kepada orang yang Anda muliakan. Apakah bisa menjadi bersih dengan niatan Anda yang baik? Tidak bisa. Kotoran akan tetap kotoran. Iya. Walaupun Anda niatannya bagus. Barakallahu fikum. Iya kan? Anda niatannya untuk menghormati orang yang Anda muliakan. Tapi pakai kotoran. Apakah itu akan dianggap sebagai sebuah penghormatan atau penghinaan? Penghinaan. Walaupun dia tahu niat Anda bagus, maksudnya untuk menghormati, tapi pakai kotoran. Pantas enggak? Enggak pantas. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum untuk sedekah diperhatikan baik-baik, gunakanlah atau keluarkanlah dari harta Anda yang bersih. Iya, barakallahu fik. Baik. Wallahu taala alam bisawa. Barakallahu fik. Terus bagaimana Ustaz dengan uang-uang riba yang ada pada kita? Gitu ya. Barakallahu fik. Dia punya tabungan di bank, barakallahu fik. Iya. 20M misal. Iya. Itu bunganya berapa itu? 1 tahun. Hah? Bisa ratusan juta bunganya saja barakallahu fikum. Ini gimana? Iya. Apakah boleh Ustaz kita gunakan uang bunga tadi untuk pembangunan masjid atau kita serahkan ke pondok pesantren? Iya, atau kita buatkan rumah taklim atau kita gunakan untuk mendanai anak-anak yang pengen mondok dari uang tersebut? Enggak boleh. Iya. Barakallahu fikum. Karena itu adalah amalan mulia. Jangan menggunakan uang kotor. Barakallahu. Terus bagaimana? Para ulama memberikan fatwa untuk uang-uang seperti itu digunakan untuk kemaslahatan umum. Iya. Seperti untuk pembangunan jalan, memberikan penerangan, ya, lampu-lampu, barakallahu fikum. Ayib, pokoknya uang itu barakallahu fikum kalau untuk amal akhirat jangan. Ya, untuk amalan akhirat ya, jangan. Tetapi uang tersebut digunakan untuk amal-amal yang bermanfaat untuk dunia. Kemaslahatan umum. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kita lanjutkan lagi dari makna tasyahud. Ya, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Barakallahu fikum. Tayyib. Keselamatan untuk Anda wahai Nabi. Untuk lafaz ini barakallahu fikum ada riwayat tambahan keterangan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Falamma kubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulna assalamu ala Nabi. Tatkala Nabi wafat, maka kami merubah redaksinya. Tadinya kan assalamu alaika ayuhan Nabi. Itu ketika Nabi masih hidup, para sahabat membaca doa ini, assalamu alaika ayuhan Nabi. Namun setelah Nabi meninggal, maka sahabat merubah redaksinya menjadi assalamu ala alan Nabi. Ya, alaikanya dibuang. Assalamu ala Nabi. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kata beliau, hadhihi ziyadah zahiruha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ayuhan nabi bikafil khitab fi hayatin nabi. Zahir dari hadis ini, kata Ibnu Hajar, para sahabat mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi itu ketika Nabi masih hidup, menggunakan kalimat assalamu alaika. Falamma mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraku al-khitab wa dzakaru bilafzi al-ghaibah fa sara yaqulun assalamu ala nabi. Namun setelah Nabi meninggal, mereka membuang kalimat alaika, tapi mereka mencukupkan dengan kalimat assalamu ala an-nabi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga barakallahu fikum, sebagian para ulama ada yang berpendapat untuk sekarang, ya, untuk mengikuti barakallahu fikum para sahabat, kita menggunakan lafaz assalamu ala an-nabi. Bukan assalamu alaika ayuhan nabi. Barakallahu fikum. Dalam rangka mengikuti sahabat. Barakallahu fikum. Tapi seandainya barakallahu fikum, kalau ada yang berpendapat dia tetap berpegangan dengan lafaz ini barakallahu fikum, maka tidak masalah juga, ya. Karena lafaz ini juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk yang lebih utama barakallahu fikum, kita mengikuti pemahamannya para sahabat tadi. Iya. Di mana mereka mengganti alaika dibuang menjadi assalamu ala ala nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, semoga rahmat Allah dan berkahnya untuk beliau. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan Allah curahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Jadi dalam sholat kita, dalam tasyahud itu mengalir doa kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya dari kalangan orang-orang yang saleh dan salihah. Iya, barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Barakallahu fik. Ya, itu doa tasyahud awal. Apakah perlu ditambahkan dengan solawat kepada Nabi? Iya. Seperti tasyahud akhir, ya, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu ala nabi ayuhan assalamu ala nabiyyu barakallahu fikum wa rahmatullahi wabarakatuhu wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad, dan seterusnya. Apakah perlu juga ditambahkan solawat pada tasyahud pertama? Barakallahu fikum. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. sebagian mereka berpendapat cukup dengan doa yang kita bacakan tadi, tidak perlu ditambahkan sholawat. Ini pendapatnya Syafi'iyah dan yang lainnya, dan itu yang diamalkan mayoritas kaum muslimin di negeri ini. Iya, tasyahudnya itu hanya sampai ini saja, sholawat tidak dibaca. Itu tasyahud yang pertama. Barakallahu fikum, itu pendapat barakallahu fikum Syafi'iyah dan juga ulama yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disyariatkan membaca sholawat setelahnya. Tidak disyariatkan membacakan sholawat setelahnya. Pendapat yang ketiga mengatakan barakallahu fikum disyariatkan membaca sholawat setelahnya. Jadi setelah doa tasyahud tadi plus sholawat kepada Nabi yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Iya, karena di situ terkandung sholawat kepada Nabi dan juga kepada Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kalau kita melihat dalil yang datang dalam masalah ini, pendapat yang kuat itu pendapat yang mengatakan ditambahkan sholawat pada tasyahud awal. Ya, jadi bukan hanya doa tasyahud saja, tapi juga plus sholawat. Barakallahu fikum. Itu dengan beberapa argumen, barakallahu fikum. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran yang sering dibacakan ketika sholat Jumat, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam kepada beliau. Sehingga sholawat dan salam itu harus bergandengan. Ya, bukan salam saja, tapi juga sholawat juga di barakallahu fikum disebutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fadalla ala annahu haitsu syara'at taslim alai syuri'at as-shalatu alai. Maka ayat ini menunjukkan ketika disyariatkan memberikan salam kepada Nabi, maka di situ juga ada syariat memberikan sholawat kepada beliau. Sehingga harus gandeng sholawat dan salam. Dan juga barakallahu fikum, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan idza tashahhada ahadukum fis salati falyakul Allahumma salli ala Muhammad. Iya. Nabi mengatakan idza tashahhada ahadukum fis salat, kalau kalian melakukan tasyahud di dalam salat. Di sini beliau tidak menyebutkan tasyahud pertama atau kedua, berarti umum. Ya. Kalau kalian melakukan tasyahud di dalam sholat, maka hendaknya kalian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Ya. Riwayat ini mengandung unsur apa? Perintah. Falyakul. Hendaknya dia mengucapkan. Sehingga barakallahu fikum, secara lahirnya, ya, doa ini barakallahu fikum disyariatkan untuk dimasukkan dalam tasyahud awal. Ya, aqallu ahwalihi, yang paling barakallahu fikum ringan itu dikatakan sunnah. Ya, yang paling ringan dikatakan sunnah. Membaca sholawat pada tasyahud pertama. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ada berpendapat wajib. Ya, walaupun sebagian ada berpendapat wajib. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya, kesimpulannya, sholawat dibaca pada tasyahud pertama. Ya, dengan dasar ucapan Nabi tadi. Namun kalau ada yang berpendapat, barakallahu fikum, lebih condong dengan mengatakan cukup dengan doa tasyahud saja. Barakallahu fikum, iya. Tayyib. Maka, fala, iya, isma alaih. Tidak ada dosa bagi dia. Kalau dia berpendapat cukup dengan tasyahud saja. Barakallahu fikum. Iya. Karena memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah sholawat juga dibaca pada tasyahud pertama. Barakallahu fikum. Faedah ini barakallahu fikum berfaedah untuk kita ya, ketika kita bersama imam yang memang super kilat. Iya. Kadang jangankan sholawat, tasyahudnya saja kita belum selesai, imamnya sudah takbir naik. Ya kan? Ini jangankan sholawat, tasyahudnya saja kita baru attahiyatulillah, Allahu akbar. Masya Allah. Bacanya gimana itu imam? Barakallahu fikum ya. Kita baru attahiyatulillah, imamnya sudah Allahu akbar. Barakallahu fikum, luar biasa. Baik. Maka di situ barakallahu fikum tidak mengapa bagi kita untuk mencukupkan dengan doa tasyahud saja. Iya. Karena mengingat apa? Imamnya tadi super kilat. Barakallahu fikum. Tapi kalau barakallahu fikum memungkinkan, ya, kalau memungkinkan, maka yang afdal adalah kita membaca sholawat pada tasyahud pertama. Setelah doa tasyahud tadi, dilanjutkan dengan sholawat. Ya, tapi kalau barakallahu fikum tidak memungkinkan, cepat, cukup tasyahudnya saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Summa yukabbiru. Setelah dia selesai membaca doa tasyahud, dia takbir. Kemudian bangkit untuk melanjutkan rakaat ketiga. Wa yusalli baqi salatihi bi fatihati atau bil fatihati fi kulli rakaatin. Dan dia melanjutkan salat rakaat yang tersisa dengan Al-Fatihah setiap rakaatnya. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Summa tashahhada at-tashahhud al-akhir. Kemudian setelah itu dia membaca doa tashahhud akhir wa huwal madzkur, dan doanya sama dengan tashahhud awal. Wa yazidu 'ala ma taqaddam, dan dia tambah. Ya, selain doa tasyahud yang sudah kita baca tadi, ditambah dengan sholawat, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu doa sholawatnya. Sholawat ini dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat yang paling afdol. Ya, sholawat yang paling afdol. Sholawat Ibrahimiyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu ya, jadi tasyahud akhir, baca doa tasyahud yang tadi, plus dengan sholawat. Setelah itu barakallahu fikum ditambah dengan doa isti'adzah dari empat perkara. yaitu apa? Doa a'udzu billahi min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari azabnya jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Barakallahu fiik. Nah, terkait dengan doa ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya, apakah sunnah atau wajib. Iya, doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Sebagian berpendapat sunnah. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur sunnah. Sehingga kalau dia cukup dengan doa tasyahud, kemudian sholawat, selesai itu, salam, barakallahu fikum, maka apa? Tidak mengapa. Karena doa minta perlindungan dari 4 perkara adalah sunnah. Ini pendapat jumhur, barakallahu fikum. Ya. Tapi lagi, barakallahu fikum, ya, ketika kita bermakmum atau menjadi makmum dari imam yang sangat cepat, ya, kadang repot kita mau baca doa. Ya. Ini tadi, tasyahud saja kita belum selesai, dia sudah salam. Barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Tawus, kemudian Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hazm, dan yang lainnya berpendapat meminta perlindungan dari 4 perkara ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Iya. Dan ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari barakallahu fikum pendapat-pendapat yang ada. Hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Dengan dasar barakallahu fikum perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba. Kalau kalian membaca doa tasyahud, kata Rasul, hendaknya kalian meminta perlindungan dari 4 perkara. Di situ dengan bentuk apa? Perintah. Fal barakallahu fikum yasta'id. Hendaknya dia meminta perlindungan. Perintah itu hukum asalnya wajib. Ya, perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Jadi itu urutannya ya. Tasyahud akhir itu baca doa tasyahud, sholawat, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara tadi. Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnahnya dajjal. Barakallahu fikum. Wa yad'ullaha bima ahabba. Setelah itu kalau masih panjang waktunya, dia bisa berdoa dengan doa yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dalam sifat sholat Nabi, doa itu tempatnya ketika sujud atau pada tasyahud akhir. Adapun setelah salam, itu bukan lagi doa tempatnya, tapi zikir. Iya, tempatnya di zikir. Nah, kita mendapati sebagian kaum muslimin justru terbalik. Waktunya zikir mereka berdoa, waktunya berdoa mereka zikir. Ya kan? Kita mendapati praktek sebagian kaum muslimin, jadi selesai sholat, langsung doa. Iya, zikirnya ditinggalkan. Barakallahu fikum. Padahal selesai sholat itu waktunya di zikir. Adapun doa tadi tempatnya ketika sujud, ketika selesai tasyahud akhir. Selesai membaca doa tasyahud, sholawat, meminta perlindungan dari 4 perkara, setelah itu doa. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan. Barakallahu fikum. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala bisawab. di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih boleh. Iya. Boleh dia berdoa dengan menggunakan bahasa kaumnya. Barakallahu fiik. Boleh. Walaupun yang afdol dia menggunakan doa-doa yang datang dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Iya. Barakallahu fiikum. Karena kalau doa Al-Qur'an, doa hadis itu barakallahu fiikum doanya komplit. Lafadznya singkat. Ya kan? Tapi kalau doanya kita itu sempit. Ya Allah. Iya. Semoga saya jadi naik jabatan tahun ini. Ya Allah. Iya. Semoga saya bisa umroh tahun ini. Ya, sempit gitu ya. Tapi kalau doa yang dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sudah dapat semuanya. Iya. Barakallahu fikum. Naik pangkat ya dapat. Itu kan dunia hasanah. Iya. Bisa umroh dan haji, ah itu akhirah hasanah. Barakallahu fikum. Selamat dari azab neraka, itu akhirat. Iya, sehingga yang lebih dianjurkan oleh mereka para ulama, kalau bisa kita menghafalkan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Itu doanya paling mantap sudah. Iya, paling bagus redaksinya, komplit maknanya gitu ya, tapi lafadznya singkat. Tapi kalau kita nyusun sendiri, ya tadi, iya, sempit jadinya. Barakallahu fikum. Tapi tetap boleh. Iya, boleh barakallahu fikum kita berdoa kepada Allah dengan redaksi barakallahu fikum dari kita. Itu pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, "Tsumma yusallim an yaminih wa an yasarihi." Jadi selesai semuanya tadi, tasyahud, salawat, meminta perlindungan dari empat perkara, kemudian doa, baru salam. Iya. Jadi proses ini akan kita bisa jalani dengan sempurna ketika sholat-sholat sunnah. Iya, nikmat itu. Kita sholat qobliyah atau ba'diyah atau sholat tahajud, ya kan? Itu bisa dengan tenang kita. Tapi kalau ikut di belakang imam, nah imam itu macam-macam, ya. Ada yang memang benar-benar mengamalkan sunnah sehingga enak kita ya doanya, bisa dengan barakallahu fikum penghayatan. Ya, kadang juga kita pas kebetulan di belakang imam yang memang barakallahu fikum mengalahkan JNE ataupun JNT. Ya, super kilat barakallahu fikum. Baik. Sehingga kita sholat itu bacanya barakallahu fikum ya. Iya, ala kadarnya. Iya, jangankan doa, tasyahudnya saja kita sudah kerepotan untuk mengikuti barakallahu fikum. Kemudian dia salam ya ke arah kanan dan ke arah kiri, yaitu dengan bacaan assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fikum. Ini kaifiyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, ada khilaf juga terkait dengan barakallahu fikum hukum ya. Dua salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah wajib atau sunnah? Jumhur para ulama berpendapat cukup satu kali, yang kanan saja. Itu yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Ya. Itu yang wajib. Seandainya imam hanya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, cukup. Enggak perlu yang kiri. Itu pendapat jumhur. Ya. Kalau dia melakukan yang kiri, ya afdal. Tapi kalau satu kali saja ke arah kanan itu sudah cukup. Itu pendapat jumhur. Yang wajib itu cuma satu kali. Yang dua kali itu sunnah. Barakallahu fikum. Pendapat Al-Hasan Al-Basri, juga Abu Hanifah dan yang lainnya berpendapat wajib dua kali. Ya, kanan dan kiri itu hukumnya wajib. Enggak boleh satu kali. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala misawab, pendapat yang lebih dekat pendapat jumhur. Yang wajib itu satu kali. Ya. Adapun dua kali hukumnya sunnah, artinya afdol. Tapi kalau dia cuma satu kali, maka tidak mengapa. Ini dengan dasar hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menyebutkan bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan summa yusallimu taslimatan wahidatan yarfa'u biha sautahu hatta yuqidhana. Kemudian Nabi setelah itu beliau melakukan salam hanya satu kali dan beliau mengeraskan ucapannya ketika salam sampai beliau membangunkan kami. Iya. Itu ketika beliau sholat di rumah malam hari. Barakallahu fikum. Jadi Rasul hanya salam satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sudah. Kemudian Aisyah terbangun. Barakallahu fikum. Itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sehingga dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya salam itu yang wajib hanya satu kali, adapun yang kedua kali hukumnya sunnah atau afdhal. Wallahu taala alam bisawab. Li hadis Wa'il ibni Hujar rawahu Abu Daud, dan ini semua kata beliau berdasarkan riwayat dari sahabat Wa'il ibnu Hujar yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Selesai kita dalam pembahasan sifat sholat Nabi. Adapun berikutnya terkait dengan hukum-hukumnya, iya. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah akan disebutkan oleh beliau insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya, monggo. Ya, monggo.